saat saja bertautlah pandangmu dengan tersenandungkan untayan nada. Penaku pun nantikan menari, tuliskan kata setiap nada. Secepat itu tercipta lagu yang dulu tak pernah dinyanyikan. Ku tak mengerti dan menyadari kau bawa suatu inspirasi. Andai tak secepat itu kau hilang dari pandangan, kan ku semakan padamu karyaku atas dirimu. Bertahan jaga yang kau kenakan, tak mampu kau simpan keanggunanmu. Sekejap ku hanyut dalam lamun. Secepat itu tercipta lagu yang dulu tak pernah dinyanyikan. Ku tak mengerti dan menyadari kau bawa suatu inspirasi. Pasti apa pari ayo, pasti apa pari ayo.